Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tadi tentang perusak keikhlasan pada seorang hamba, disebutkan oleh Imam Abu Hafs rahimahullahu taala, orang yang berbahaya ketika tidak menyadari tentang dirinya, artinya kewajiban seorang hamba untuk terus dan selalu memperhatikan dirinya, tidak berbaik sangka, berhusnudzon, seakan dirinya aman, terjaga keikhlasannya, enggak akan terganggu, itu malah berbahaya. Tapi jika dia waspada, akan membuat dia selalu perhatian, khawatir dari segala yang mencoreng keikhlasannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabinya Yusuf alaihi salam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, dan aku tidak membebaskan diriku, wah diriku ini bersih, aman, karena jiwa manusia selalu saja dan sering memerintah dia kepada yang jelek, illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Itu yang beliau katakan dalam keadaan Rasulullah SAW kalau menyebutkan tentang Nabi Yusuf, beliau katakan Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, beliau Nabi yang mulia, anak dari seorang Nabi yang mulia Yakub, cucu dari seorang nabi yang mulia Ishak, cicit dari seorang nabi yang mulia Ibrahim, keturunan yang mulia. Itu pun mengatakan tentang dirinya, wa ma ubarri'u nafsi. Kalau itu Yusuf, ya apalagi yang selain beliau lebih pantas, lebih pantas untuk selalu introspeksi diri, tidak tertipu dengan dirinya sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang saleh jika penyakit-penyakit perusak keikhlasan itu ada pada diri mereka, maka sadari oleh kita bahwa al-ujub, hubur riasa, yang terakhir keluar dari hati mereka, artinya yang terakhir keluar menunjukkan berat. Saat yang lain mungkin fulan, kamu selamat dari ini, kamu selamat dari itu, mudah dia dibebaskan dari itu, disembuhkan. Tapi satu ini ya berat sekali, penyakit yang kronis, sulit untuk disembuhkan, dicongkel, gak bisa-bisa. Karena memang penyakit ini bahkan pada orang-orang soleh yang kita bicarakan, orang-orang soleh, kalau itu orang-orang fasik, fajir, ya, anulah. Justru yang dibicarakan ini penyakit yang menyerang orang-orang soleh yang jadi korban karenanya. Semakin membuat diri kita harus selalu waspada, jangan sampai orang dalam keadaan gak sadar, dalam keadaan dia berada di kubangan tersebut, tapi dia menyangka dirinya aman-aman saja. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Itu mungkin secara umum yang pertama, perusak keikhlasanmu, bangga diri dan menganggap dirimu tertipu dengan segala yang ada padamu dari ilmu maupun amalan. Yang kedua, perusak keikhlasanmu, dan ini juga tidak kalah bahayanya na'udzubillah dari yang pertama, adalah hubbudz zuhur, senang tampil. Senang untuk dikenal semua, segalanya harus dia. Perkara yang ditakuti oleh orang-orang besar, kata Imam Ahmad rahimahullah, qad bulitu bisyuhrah, aku ditimpa bala, yakni dengan syuhrah, saat di posisi beliau dikenal, semua orang menyebut-nyebut beliau. Itu ibtila, cobaan berat, kata Imam Ahmad. Buli itu Di riwayat Marrudi, Imam Ahmad katakan, man buliya bisyuhrah lam ya'man ayyaftinu. Orang kalau sudah orang soleh, kalau itu diuji dengan ketenaran ini, popularitas, ya gak aman dari fitnah. Hanya fitnah itu selalu mengintai dan merusak dirinya. Masalahnya yang menjadi taruhan ya agama dia, keikhlasannya. Kata Bishr Ibn al-Harith, ma a'lamu ahadan ahabba an yu'raf illa dhahaba dinuh waftudih. Orang kalau senang untuk dikenal, itu yang dia inginkan, dikenal oleh banyak orang, tenar, maka akan hilang agamanya dan gak lama dia akan dipermalukan. Orang akan tahu hakikat dia seperti apa, dia akan dipermalukan. Maka perkaranya besar, ujian berat. Makanya kata At-Tabari rahimahullah, syuhrah afah, wa kullun yataharraha. Syuhrah itu penyakit, cobaan berat, afa. Orang soleh, salaf dahulu, para imam masing-masing takut darinya. Wal khumul raha, wa kullun yatawaqqaha. Sementara khumul itu tidak dikenal. Orang enggak tahu siapa kamu. Padahal kamu yang luar biasa keilmuanmu, amalanmu, derajatmu sangat tinggi, kamu orang besar. Cuman enggak ada yang kenal kamu. Itu roha, malah membuat kamu tenang. Kamu enggak menghadapi ujian dengan itu. Cuman ironisnya gak ada yang suka. Orang gak ada yang mau dirinya gak dikenal begitu. Ketenaran tadi penyakit, tapi masing-masing berusaha untuk mendapatinya. Dia senangi itu. Popular. Berkata Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, wallahi ma sadaqallaha 'abdun illa sarrahu alla yash'ur alla yush'ar bimakanih. Demi Allah, kata Ayub, kalau seorang hamba itu benar-benar jujur kepada Allah, ikhlas sangat kepada Allah, ketika ada itu keikhlasan dalam hatinya, pasti dia berharap untuk tidak diketahui oleh siapapun. Dia berharap gak ada yang kenal, gak ada yang tahu tentang dirinya atau yang dia lakukan. Itu kalau dia jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang nyeleneh, menyalahi keumuman orang, tidak disukai oleh salaf. Kata Imam Dzahabi, kalau kamu dapati seorang imam sholat bacaannya, ya cari, dia baca ayat-ayat yang itu gak umum, gak diketahui oleh banyak orang, maka ketahui dia orang yang hampa dari kekhusyuan. Ya jelas, karena dia ingin dikenal dan diketahui dengan menyalai. Kan orang jadi bertanya-tanya, itu bacaan apa ini fulan membaca, gak ma'ruf, gak seperti yang mereka tahu. Hal-hal yang gak ma'ruf, bukan ukurannya tentunya bukan karena orang awam atau itu adat kebiasaan, tapi ma'ruf di kalangan bahkan para penuntut ilmu, ulama, enggak ma'ruf sesuatu itu. Ada al-haq, kebenaran yang itu sudah ma'ruf, ya orang semua tahu. Kalau kemudian yang ini kamu langgar, sehingga orang bertanya-tanya, kan dampaknya membuat kamu tenar. Jelas kamu tenar, kamu menyalahi, nyeleneh sendiri kan, melawan arus. Semua ke timur sana, kamu tiba-tiba ke barat sendiri. Ya orang semua ngelihat ke kamu. Dan parahnya itu yang kamu inginkan, supaya kamu dikenal oleh semua, supaya orang semua tahu siapa dirimu. Maka al-afiyah, kata Imam Ahmad, tuba liman akhmalallah dzikrah. Orang yang bahagia yang Allah jadikan dia makhmulul dzikr, enggak dikenal. Yes, dia bersama hidup bersama kaum muslimin, saudara-saudaranya yang lain. Ya, yang tahu dia ya paling tetangganya kanan kiri, bukan orang yang mendapat popularitas dengan cara yang dia inginkan. Salaf mendapat popularitas, tapi bukan itu yang mereka inginkan. Itu pun mereka ketakutan, seperti Imam Ahmad tadi. Masing-masing khawatir pada dirinya, padahal bukan itu yang mereka niatkan, bukan itu yang mereka inginkan. Itu bedanya. Khalaf, generasi belakangan, memang itu yang dia mau. Dia jadi tenar dan jadi orang nomor satu. dan merasa tenang, gak merasa takut dengan apa yang menimpa dirinya. Sufyan, Sufyan ibn Sa'id Tsauri, imam, pernah berwasiat kepada Abbad ibn Abbad, salah satu wasiat Sufyan kepada beliau, iyyaka antakuna mimman yuhibbu an yu'mal biqaulih. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu menjadi orang yang berharap dan senang kalau orang lain mengamalkan pendapatmu. Ini kamu akan disebut-sebut, oh ini madhabnya fulan, ini pendapatnya imam fulan, dan kamu senang dengan itu, kan jadi terkenal, dan semua pada mengikutimu, mengamalkan apa yang menjadi pendapatmu. Au yunsyar qawluh, atau kamu senang, cukup bahagia, kamu puas kalau yang kamu katakan tersebar luas. Ya sama, intinya kamu jadi dikenal, dinukilkan di sana sini, di mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah. Ya kalau sekarang mungkin dengan adanya medsos, artinya kamu jadi viral di media ini, di media itu, semua pada menyebarkan ucapanmu. Au yusma' qauluh, atau orang yang didengar perkataannya, artinya dituruti oleh orang. Kalau sudah fulan yang berbicara, mereka dengar, mereka terima, karena kamu di posisi tinggi itu. Wa iyyaka wa hubbar ri'asah, karena hati-hati dirimu dari cinta kepemimpinan. Fa innar rajul yakunu hubbur ri'asah ahabba ilaihi minadh dhahabi wal fidda, karena bahkan itu lebih disenangi oleh orang daripada emas maupun perak, padahal itu berharga sekali kan. Emas, kamu bayangkan segram aja sudah berapa, hampir 2 juta sekarang. Itu baru 1 gram. If kalau 1 kilo, itu pun cinta kepemimpinan fitnah, lebih disenangi bahkan daripada emas perak ini. Wa huwa babun ghamid, dan itu cinta kepemimpinan ini samar sekali, tidak jelas. La yubsiruhu illal basir minal ulama as-sama sirah, enggak sadar, enggak menyadari kecuali ulama-ulama besar, akar yang sangat jeli kepada keselamatan agamanya, iman dan keikhlasannya. cinta kepemimpinan jangan kamu anggap hanya sebatas masalah politik. Kan orang cinta kepemimpinan ambisi, senang jadi apalah, raja, menteri, gubernur atau semisalnya. Yaitu mungkin masuk di dalamnya, tapi bukan hanya itu. Kepemimpinan dalam agama, ri'asah fiddin, ya seperti tadi, di mana semua orang mengenal kamu, menyebut kamu, pendapatmu yang diambil itu yang mereka amalkan, kamu jadi tenar, kamu dapati itu popularitas, semua harus kamu yang tentukan, harus kamu yang atur. Kamu yang istilahnya ketok palu. Dan itu terbukti, kamu gak akan senang kalau itu tanpa sepengetahuan kamu ternyata berjalan. Yang mereka lakukan nasihat atau ucapannya fulan yang lain, kamu gak terima. Itu kepemimpinan yang ada dalam hatimu. Inginnya harus semuanya bersumber ke kamu, muaranya ke kamu, ri'asah. Itu kepemimpinan. Jangan kamu anggap hanya jabatan-jabatan politik saja. Malah ini lebih parah, lebih bahaya. Kata Imam Ibnu Mubarak, ma atait ahadan illa waqad naha ani syuhrah. Tidak aku datangi satupun dari para imam dan ulama kecuali mereka selalu mengingatkan bahayanya cinta ketenaran ini, cinta kepemimpinan. Ulama-ulama salaf dulu di berbagai negeri yang ada selalu mengingatkan ini, saling mewasiatkan, hati-hati dari syuhrah. Maka seperti kata Abu Hazim rahimahullah, agar kamu tidak tertimpa bala ini, uktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan kejelekanmu. Kamu kan menyembunyikan kejelekanmu, gak ingin diketahui orang kan. Bagaimana caranya? Ya kamu selalu berusaha sembunyi, berusaha gak ingin diketahui orang. Ya kalau dalam kejelekan kan na'udzubillah, misalnya kamu cari tempat gelap atau itu malam hari, kamu kunci kamar, kamu sedemikian langkah kamu lakukan supaya orang gak tahu kamu berbuat maksiat kan begitu. Karena kamu malu kalau ketahuan orang. Kamu hapus segala petunjuk yang khawatir akan mengarah kepada dirimu kan gitu. Kalau itu kejelekanmu, kebaikanmu juga begitu. Seharusnya sembunyikan, jangan sampai ada yang tahu. Kalau kamu melakukan itu kebaikan. Segala macam cara hendaknya kamu lakukan agar orang tidak ada yang tahu kalau kebaikan itu milikmu, kamu yang berbuat, kamu yang berjasa. Sembunyikan supaya kamu tidak mendapat cobaan berat syuhrah, dikenal dan tenar di kalangan kaum muslimin. Selain daripada itu, banyak-banyaklah mengingat dosamu, kesalahan-kesalahan dirimu yang mencoreng keikhlasanmu, mencoreng niat dan merusak hatimu. Yaitu kamu ingat selalu agar dirimu tidak merasa tenang dengan penyakit-penyakit hati seperti ini. Yang ketiga, jangan biarkan orang itu memuji-muji dirimu, baik dengan benar apalagi kalau dengan batin. Dengan benar ya memang pujian itu ada memang pada dirimu, tapi jangan kamu merasa senang. Hentikan. Orang yang mulai melakukan itu padamu, terlebih lagi kalau itu dengan cara batil, pujian itu enggak ada pada dirimu. Kamu tahu itu. Kamu enggak berhak mendapat pujian itu. Diterangkan. Hanya salaf rahimahullah jeli sekali. Begitu ditanya, man minkum ra'a al-barihah inqadha najm, semalam siapa yang melihat bintang jatuh atau meteor jatuh semalam? Salah satu dari mereka menjawab, aku yang melihat. Baik. Ketika orang mengatakan semalam aku melihat meteor jatuh, berarti kan dia bangun. Itu jam 1, jam 2 malam atau jam 3. Otak orang tentu akan segera menyimpulkan berarti fulan sedang bangun malam, sedang sholat. Bangun malam dia, insyaallah. Anggapan itu dia tahu enggak benar, dia enggak ini. Maka segera ditepis. Sehingga dia katakan, aku memang melihat itu meteor jatuh, walakinni lam akun fi shalah. Tapi aku sudah enggak sholat semalam. Aku enggak bangun memang, tapi enggak tahajud aku. Supaya tidak disangka melakukan sesuatu kan dipuji masyaallah. Padahal dirinya enggak melakukan. Lihat salaf. Tidak membiarkan. Iyyakum wattamaduh fa innahu dzabah. Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kamu dari ujian-ujian ini. Karena itu penyembelihan. Artinya membunuh kamu. Kata Hafidz An-Nawawi, ujian itu membuat orang bangga diri. Ujub tadi yang pertama, itu merusak keikhlasan. Ujian itu membuat orang takabur, merasa dirinya besar. Gak ada yang seperti dia. Wah. Ujian itu menghilangkan sifat tawadhu pada orangnya. Yang semula orang dikenal tawadhu, masya Allah, rendah hati ini orang. Tapi dengan terus disanjung-sanjung, dipuji-puji, hilang tawadhunya. Berubah jadi orang yang mutakabbir, takabur. Makanya Rasul katakan dzabah. Ujian itu penyembelihan. Kata Ibrahim An-Nakhai juga diriwayatkan dari Hasan. Kafa fitnatan lil mar an yushar ilaihi bil asabi fi din au dunya illa man asamahullah. Sudah cukup sebagai fitnah dan segala fitnah ketika seseorang itu ditunjuk dengan jari jemari dalam perkara agama atau dunianya, kecuali yang Allah selamatkan. Wa'illah secara umum itu bala, sudah fitnah memfitnah orang, merusak seseorang ketika di posisi itu, posisi yang itu fulan, enggak fulan itu. Posisi dilihat semua orang, didengar semua orang, jadi orang yang ma'ruf. Di jadikan rujukan dalam segala sesuatu, dia yang tentukan, dia yang, dan kelihatan dia gak akan senang, dia gak akan ridho, gak akan puas kalau itu bukan dari dirinya. Kadang orang yang semacam ini egonya, na'udzubillah, egoisnya. Temannya misalnya rapat, ijtima, sulit untuk mereka bisa sepakat. Artinya melalui proses musyawarah bersama sampai diselesaikan dengan baik, sudah ditentukan hasil rapat mereka tadi A, B, C, D. Dia datang, ini satu orang ini yang berpenyakit ini tiba-tiba membatalkan sepihak, batalkan ini. Kenapa? Ya batalkan aja pokoknya. Karena dia gak dilibatkan, karena itu bukan kemauan dia, bukan atas keputusan dia. Kalau orang yang lillahi ta'ala dan ikhlas, dia bilang ini keputusannya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, semoga barokah ini. Kan enak. Tapi orang yang terfitnah dengan ini, gak bisa demikian dia. Gak terima dia. Penyakit itu yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku gak pernah mengurusi, menghadapi sesuatu yang lebih berat dari niatku sendiri. berat perkaranya, bukan hal yang ringan. Penyakit terakhir yang dicongkel dari orang soleh, orang kalau naudzubillah kena komplikasi, ya, yang lain mungkin selesai kan satu persatu dokternya tentunya. Nih, ayo lambungnya dulu diselesaikan, kasih ini, suntik ini, obat ini, alhamdulillah sembuh. Nanti apanya misalnya, dia juga punya darah tinggi, nggak mungkin di anestesi, bius, dinormalkan dulu darahnya, tekanannya, kasih obat ini, suntik itu, alhamdulillah. Dia punya diabetes juga, sembuhkan dulu diabetesnya, dinormalkan gulanya, semuanya sudah bisa distabilkan. Kecuali naudzubillah misalnya kankernya, tumornya, bandel, berat. Ya seperti itu. Ketika orang mencintai dan senang dengan kepemimpinan, senang tampil, senang berada di atas, di barisan terdepan, ada ungkapan, yaitu awalnya dari orang-orang sufi, tapi dalam hal ini maknanya benar yang ulama sebutkan. Mereka suka katakan hubbudz zuhur yaksirudz zuhur. Senang tampil, zuhur yakni yadhar, tampil dia yang paling depan, dia yang paling dikenal, dia dinomor satukan, dia yang tentukan, harus dia yang atur semuanya, dia yang jadi muaranya. Itu akan mematahkan tulangmu, tulang punggung, zuhur. Artinya posisimu terlalu tinggi. Yang tadi enggak layak untuk kamu dapati bahkan. Karena terlalu tinggi nanti jatuhnya kamu terlalu parah. Patah nanti tulang punggungmu. Kalau kamu jatuh dari meja sini, ya paling sakit, tapi enggak anulah bawa blak. Ya kalau jatuh dari atap sana, naudzubillah, punggungmu patah, kakimu nanti harus dipasang pen dan seterusnya kan. Yaksiru dzuhur, merusak. Fahmadullah alal afiyah, maka bersyukurlah, puji Allah ketika kamu diselamatkan dari penyakit itu. Atau kalau kamu sadar ada itu pada dirimu, segera banyak doa kepada Allah untuk kamu diselamatkan darinya, dan ya berjuanglah mati-matian agar kamu Allah selamatkan dari itu. Balak, segala arti balak, fitnah, segala galanya fitnah ketika orang di posisi itu. Ya karena dia dalam tanda kutip nyaman diposisikan tinggi, makanya gak mau turun. Berat bagi dia untuk disuruh turun, atau orang sudah tidak lagi memberikan itu padanya, dia enggak akan mau terima begitu saja. Di posisi itu dia merasa enak, bukannya takut, bukannya dia gelisah, malah dia nikmati gitu. Dia itu jahilnya orang-orang belakangan ini, generasi belakangan. Salafnya ketakutan, dianya malah bersenang-senang di posisi itu. Maka itu perusak keikhlasanmu kepada Allah SWT. Mungkin itu beberapa perkara penting yang merusak keikhlasanmu kepada Allah SWT. Ini ada beberapa pertanyaan ikhwan antum menyikapi teman yang berdusta, padahal sering ditambih, diingatkan. Kedustaan perkara haram, yang sikap para ulama kalau dalam periwayatan hadis lebih buruk daripada bid'ah. Rawi kalaupun didapati ada padanya kebid'ahan, selama itu bukan bid'ah yang mengkafirkan, bukan Jahmiyah atau semacam itu, Rafidhah, tapi yakni Murji'ah semacam itu. Al-Muhim, dengan syarat dan penjagaan yang sedemikian rupa, masih diterima riwayatnya. Tapi kalau sudah perawi itu berdusta, kadzab, nggak ada, ditolak riwayatnya, nggak dipakai oleh para muhadisin. Nah, lebih buruk dia. Yang semacam itu, bagaimana kamu ridho untuk ada pada dirimu? Kamu biasakan pada dirimu untuk bicara hal-hal yang dusta. Orang gak ada yang mau didustai, gak ada yang senang. Kalau yang kamu sampaikan itu kedustaan, bahkan jangankan orang, binatang, hewan, gak ada yang mau didustai. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, pernah satu saat dia, orang ini dolim sih sebetulnya, cuman ibrahnya aja diambil. Dia pernah mungkin eksperimen begitu, nipu semut. Semut ini kan ada semut pekerja, nyari makanan, kayak lebah juga. Yang satu ini yang nyari ke sana kemari. Padahal itu dia letakkan makanan di situ kecil, potongan roti atau apa gitu. Semut ini nemu, cuman karena dia besar, potongan ini gak kuat ngangkat sendiri. Dia pulang manggil teman-temannya. Saat dia pulang diambil sama dia roti itu. Datang ke tempat semula dengan teman-temannya, ternyata kok gak ada. Itu semua pada kembali. Dia nyari lagi, ditaruh lagi di situ sama dia. Ketemu lagi sama si semut pencari ini. anak gede, ya pulang lagi ngajak teman-temannya, ada makanan di sana, mungkin bahasa semut. Walhasil datang lagi teman-temannya, diambil sama dia. Ketipu lagi dua kali atau tiga kali temannya. Jadi dia gak nipu sebetulnya, orang ini yang jahat. Singkat cerita, ini teman-teman si semut ini kayak sepakat memutilasi satu semut ini, dicincang, yang satu narik ke sana, satu narik ke sini, sampai berantakan tubuhnya. Hawas, marah mereka, nggak terima. Ini mungkin kalau orang dia bicara, kamu mempermainkan kami, binatang loh ini, semut bahkan yang sekecil itu gak mau didustai. Bagaimana kamu ridha itu untuk dirimu, lalu sadari kalau kamu dikenal dengan kedustaan, suatu saat kamu jujur, orang gak ada yang percaya sama kamu. Suatu saat kamu jujur, betul-betul jujur kali itu, kamu butuh ini apa begitu, orang anggap kadzab fulan. Kamu nangis darah saat itu, ya Allah kali ini aku jujur, betul aku gak dusta kali ini, orang itu gak percaya sama kamu. Dan itu bukan salah mereka, kamu sendiri yang salah. Terbiasa mendustai orang. Paham apa ini maksudnya? Orang begitu banyak membeli nasihat, membeli nasihat, namun dinasehati, namun nasihat itu dia arahkan atau dia berikan kepada orang lain. Allah alam, kalau yang anda pahami dari pertanyaan, dia gak rumongso, gak merasa salah, gak merasa nasihat itu untuk dirinya, itu fulan yang dimaksud, mungkin gitu. Nasihat itu untuk fulan, dia yang ini. Ya, kalau memang itu yang kamu maksud, ya jelek. Bagaimana seseorang tidak merasa kalau nasihat itu untuk dirinya? Gak ada para ulama salaf seperti itu. Bahkan Nabi, yang Allah katakan tadi, Nabi Yusuf, ma ubarrihu nafsi. Bagaimana orang merasa bukan ana itu, itu untuk orang lain nasihat. Atau dalam bentuk lain, orang semacam itu juga akan kamu dapati selalu saja membenturkan nasihatmu dengan nasihat dia. Jadi dia pakai pinjam bahasanya ikhlas, jadi jual beli nasihat. Artinya kamu menasihati dia ini sekarang, ya akhulan, karena melihat kamu begini, janganlah kamu berubah, kamu benahi diri kamu. Oh ya, antum juga begini, begini, begini. Itu jelek sekali. Kalaupun nasihat kamu benar kepada dia, jangan di saat itu. Kan kesannya kayak kamu gak terima dinasihati, sehingga kamu balas nasihati dia juga. Kamu pikir nasihat itu jelek, sehingga harus kamu bayar kayak pukulan aja, kayak kamu dipukul gak terima, kamu pukul balas gitu. Ya, cari waktu lain, momen lain kamu bisa nasihati dia. Jangan di waktu kamu dinasehati, kamu bayar, kamu nasihati juga orang itu. yang rugi kamu. Kalau kamu dikenal seperti itu, orang gak akan ada yang berani nasihati kamu. Percuma nasihati fulan, nanti kamu dinasihati sama dia, dibayar kamu. Akhirnya kamu gak ada yang ngingatkan kamu, gak ada yang, ya orang takut melihat watakmu seperti itu. Bukan anak itu yang dimaksud, itu orang lain yang diinginkan. Kamu yang rugi. Orang butuh nasihat dari saudaranya. Kadang kita gak sadar kejelekan itu ada, kekurangan itu ada pada diri kita. Gak sadar sampai ada yang ingatkan. Ikhwan kita, teman kita, atau keluarga kita, dengar dan terima. Bagaimana menyikapi orang yang suatu ketika memberikan pujian kepada kita? Itu tadi, salah tidak menyenangi. Terlebih kalau itu memang gak ada padamu. Kamu misalnya dipuji pemberani, fulan ini masya Allah ya ikhwan, fulan ini pemberani, dia hatinya besar, gak ada takutnya, dia jago. Padahal kamu tahu kamu pengecut. Apa iya kamu bangga dengan pujian? Buat apa? Maka hentikan yang memuji itu. Ya akhi taqillah uskut, gak boleh, jangan. Ada beberapa kali Syekh Utsaimin rahmatullah alaih dipuji oleh muridnya, oleh host dalam acaranya ini, dipuji-puji sedemikian rupa. Kata beliau, hapus, hapus. Kadang dalam bentuk syair gitu. Jangan, aku bukan orang seperti itu gini. Enggak dibiarkan. Ibnu Katsir membawakan kisah di zaman dahulu ada khalifah Mahdi atau Musta'sim Billah namanya, enggak lupa. Dia punya apa ya, kayak bodyguard lah kalau sekarang, namanya Khafif. Walhasil mereka berdua masuk hutan berburu. Khalifah ini, Amirul Mukminin, sampai di tengah hutan, Allah takdirkan ketemu dengan singa, harimau gede. Harimau langsung tahu gedenya kayak apa. Kita aja pernah taman safari, itu pun sudah dijinakkan kan. Walhasil kita di mobil pelan-pelan ngelihat telapak tangannya harimau itu lebih gede dari kepala kita. Itu baru telapak tangannya. Kira-kira kalau ngampleng orang kayak apa jadinya? Nyakar gitu. Na'udzubillah. Walhasil dihadang harimau besar. Ya karena dia khalifah, si Al-Gujunya ini dia bilang, ya Khafif, selamatkan khalifahmu. Ini hadapi itu harimau, bunuh. Khafif gak berani. Ya Al-Gujo kalau ngadepi orang mungkinlah dia bisa lindungi khalifahnya, ada yang macam-macam. Urusannya harimau, siapa berani ngadepi? Melihat aumannya dan ini gedenya. Orang down duluan mentalnya. Singa, siapa yang gak takut? Ya sudah, kalau kata khalifah, kamu pegang kuda ini, kamu pegang, jangan lari kudanya. Lalu Khafif yang cerita, beliau hunuskan pedangnya dengan berani. Waktu dia kelahi dengan harimau ini. Singkat cerita, sampai dia berhasil membunuh harimau itu, khalifah ini. Terkapar harimau itu, mati. Asyahid, setelah itu kata Khafif, ada tiga, apa ya, tiga sifat pada khalifah ini yang aku sangat kagum pada beliau, dan aku gak tahu dari ketiga ini mana yang paling mengagumkan. Satu, keberanian beliau menghadapi harimau seorang diri. Oh, ini algojonya aja, tentu algojo kan antum tahulah pilihan kan, yang badannya paling gede, pinter bela diri, untuk pengawal itu pilihan kan, yang terlatih dan lain sebagainya. Gak berani. Khalifah yang berani, keberaniannya, pinternya main pedang dan ini, sampai harimau itu terkapar mati. Satu. Yang kedua, yang mengagumkan juga, beliau gak pernah cerita. Kalau Khafif gak buka, ya kita pun gak tahu ceritanya. Keumuman orang, siapa yang bisa menahan? Cerita dia, tadi kami masuk hutan, wah, ada harimau besar. Ini aku keluarkan pedangku, aku tusuk, aku gini, mati dia. Cerita, oh, kehebatan dia. Ini khalifah, wah, ada cerita. Diem. Sak Baghdad gak ada yang tahu, istana gak ada yang tahu. Yang ketiga, yang juga tidak kalah mengagumkan, beliau tidak mencela aku. Kamu cemen ternyata, penakut kamu, apa kamu ini, begini, begini, atau disebarluaskan. Ini Khafif ternyata algojo gadungan, bodyguard apaan, ini itu. Wala. Tiga. Aku gak tahu mana yang lebih mengagumkan. Masing-masingnya mengagumkan. Asyahid tadi, intinya orang lebih tahu tentang dirinya. Kiat agar saya terhindar dari ujub, jaga keikhlasan, gak ada lain. Bagaimana menjaga keikhlasan? Ya, paling utamanya doa, minta agar Allah selamatkan, niatmu Allah jaga. Yang kedua, ya pelajari tauhid. Kita harus dekat-dekat dengan tauhid, makanya penting. Gak boleh berhenti belajar tauhid, murojaah tauhid. Entah itu kitabu tauhid yang kamu kaji, usul salafa, kasus subuh, atau kitab-kitab lain yang seputar itu. Karena itu akan menjaga tauhidmu, menjaga keikhlasanmu dari segala yang bisa merusak dan mencorengnya. Kalau tidak, terancam keselamatan hati seorang hamba. Wallahu a'lam, kita cukupkan sekian. Semoga yang tersampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin.